Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca buku sifat al-mar'ah al-muslimah fi da'il kitab wa sunnah karya Ummu Usamah al-Abbasiyah hafizahallahu ta'ala. Kita akan membahas sebuah hadis panjang tentang satu bagian dari kisah hidup Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha yang pernah dituduh selingkuh dan berzina. Itulah yang menjadi judul bab yang ke-24. Itu bahasanya di antara sifat wanita muslimah tidak memanfaatkan kesempatan li syamatati min ukhtiha al-muslimah. Merasa senang Samatah itu merasa senang dengan musibah. Merasa senang dengan musibah yang dialami oleh saudarinya sesama muslimah. In halla biha musibaton, jika dia mengalami musibah. Namun di sini penulis tidak memotong hadisnya kemudian mengambil cukup mahalu syahid saja. Namun beliau datangkan secara lengkap dan utuh hadisul ifki, dan kita akan baca hadisul ifki ini dengan menggunakan salah satu syarah Sahih Muslim, yaitu kitab Al-Bahar Al-Muhit Al-Thajjad. Dari Aisyah radallahu anha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, hina qala laha ahlul ifki maqalu. Ketika orang yang menyebarkan berita dusta mengatakan apa yang mereka katakan. Ya, al-ifki maknanya al-kadzib. Tak ada yang menjelaskan al-ifku adalah ablaghuma yakunu minal iftira'i wal kadzib. Kebohongan yang luar biasa. Ya, asalnya al-ifku itu maknanya kalau mana asalnya adalah qalabahu wa sarafahu an syai', memalingkan dari sesuatu. Contohnya di ayat Al-Ahqaf ayat yang ke-22, ajitana litafikana an alihatina. Apakah engkau datang kepada kami untuk memalingkan kami dari sesembahan-sesembahan kami? Ya, jadi makna asal al-ifku itu memalingkan dari sesuatu. Maka kebohongan itu disebut ifki atau ifku, li'annahu masrufun anis sidqi. Ya, karena kebohongan itu dipalingkan dari dan dijauhkan dari kejujuran. Maka qalat Aisyah adalah, maka Aisyah radhiallahu anha mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada ayakhuja safaran. Telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika ingin bepergian. Safaran di sini maknanya ila safarin. Maka dia mansub karena dibuangnya huruf jar yaitu ila. Nah, harusnya ayakhuja ila safarin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam jika ingin bepergian, aqra'a baina aswajihi, maka beliau akan mengundi di antara istri-istrinya. Fa ayatuhunna kharaja sahmuha, maka siapa saja dari istrinya yang keluar namanya, ya kharaja biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'ahu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan berangkat dan bepergian bersamanya. Ya, maka hadis ini dalil disyariatkannya berundi. Dan di Fathul Bari disampaikan, disyariatkannya berundi adalah satu hal yang pada dasarnya diperselisihkan. Wal jumhur alal qawli biha fil jumlah. Mayoritas ulama berpendapat secara umum dibenarkan. Namun ini diingkari oleh sebagian Hanafiyah. Maka ringkasnya, sebagaimana kita dapatkan di Mandhumah Syaikh Ibnu Sa'di, maka berundi satu hal yang diperbolehkan, diantaranya ketika seorang itu punya hak yang sama terhadap satu hal dan harus dibagi, namun tidak semua bisa diberikan pada semuanya, maka harus dipilih. Maka dalam kondisi tersebut digunakanlah cara berundi. Maka berundi itu berlaku imma fil hukukil mutasawiyah, manakala ada hak yang sama, ada hak yang sama, dan imma dan boleh jadi fitak yinil milki, untuk menentukan siapa yang memiliki dan siapa yang berhak. Maka ketika ada sejumlah orang yang haknya sama, contohnya ada sejumlah orang yang punya kualifikasi sama untuk jadi imam sholat. Semuanya sama, sama penguasaan fikih sholatnya, sama kualitas bacaannya, dan seterusnya. Semuanya ingin jadi imam, maka dilakukanlah berundi untuk menentukannya. Maka contohnya, imam sholat, demikian juga muadzin. Contoh yang lain adalah kerabat untuk memandikan jenazah, semuanya statusnya sama berhak untuk memandikan, kemudian berebut untuk memandikan, maka ditentukan pakai berundi. Wali dalam pernikahan, ketika status kedekatannya sama, sama-sama wali yang berhak menikahkan, ini semuanya ingin menjadi yang menikahkan, padahal tentu hanya bisa satu, maka ditentukan dengan berundi. Demikian juga dulu-duluan dalam berada di sop yang pertama, atau dulu-duluan duduk di tempat-tempat publik, misalnya di pasar. Ini ada dua orang datang bareng untuk duduk di satu tempat, padahal itu cuma muat untuk satu orang. Dan semuanya ngotot ingin duduk di situ. Maka diselesaikan dengan cara berundi, manakala tidak ada yang lebih utama untuk duduk di situ. Ya, demikian juga ketika mau bersafar dengan salah satu istri. Kemudian tadi, di antara yang kedua, berundi itu dilakukan untuk menentukan siapa yang menjadi pemilik, pemilik satu hak. Misalnya, seorang itu mengatakan, salah satu budakku saya merdekakan. Salah satu budakku saya merdekakan, dan tidak dia tentukan, dan dia punya banyak budak, maka dilakukan berundi untuk menentukannya. Dan perlu diketahui bahasanya berundi ini telah dipraktekkan oleh tiga orang nabi. Tiga orang nabi yang mempraktekkan berundi, pertama Yunus ketika di kapal. Akhirnya beliau mendapatkan namanya keluar untuk dilempar. masuk ke dalam, dilemparkan dalam lautan. Kemudian Zakaria, ya, ketika orang berebut untuk menjadi orang yang merawat Maryam, maka dilakukanlah berundi untuk siapa, untuk menentukan siapa yang berhak merawat Maryam binti Imran, dan keluarlah nama Zakaria sebagai pemenangnya. Kemudian Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam beliau melakukan undian untuk menentukan siapa istri yang diajak safar. Ya, kemudian dalam yang tadi kita baca, Nabi mengundi di antara istrinya ketika mau safar. Maka tentang mengundi antara istri ketika hendak safar, maka diperselisihkan oleh para ulama tentang apakah itu satu keharusan ataukah boleh seorang suami yang poligami cuma ngajak safar satu orang saja tanpa pernah ganti-ganti, ataukah harus. Maka ulama berselisih pendapat. Imam Malik dalam salah satu dari dua pendapatnya, Al-Imam Syafi'i dan Abu Hanifah, mengatakan la yakhruju minhunna illa man khajat 'alaihal qur'ah. Misalnya seorang suami yang berpoligami tidaklah safar bersama istrinya kecuali istri yang namanya keluar saat undian. Tamasukan bidhahiri hadal hadis, karena memegangi hadis ini. Karena hadis ini seperti nas dalam masalah ini. Pendapat yang kedua adalah pendapat Imam Malik yang kedua, yang mengatakan boleh bagi suami untuk bepergian dengan siapa saja yang dia inginkan dari istri-istrinya tanpa melakukan undian. Misalnya salah satunya itu lebih ringan untuk dibawa, lebih sedikit biayanya, dia lebih layak untuk diajak bepergian. Kalau bepergian tidak banyak minta ini dan itu, nah, kalau yang itu dijak, maka semua yang dilihat nanti akan diminta misalnya. Maka maka dalam kondisi ini, menurut Imam Malik di salah satu dari dua pendapatnya adalah, ya boleh saja hanya salah satu istri yang selalu diajak safar tanpa yang lain. Ya, kesimpulannya, pendapat yang benar adalah pendapat yang pertama, ya, dan dalilnya adalah hadis ini. Bahasanya Nabi bahasanya Nabi, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menuntunkan demikian untuk mengundi di antara istri ketika mau diajak safar. Kemudian selanjutnya qalat Aisyah fa aqra bainana, maka Nabi mengundi di antara kami di satu peperangan yang akan Nabi lakukan. Fa kharaja fiha sahmi, maka yang keluar adalah namaku. Fa kharajtu ma'a Rasulillah, maka aku berangkat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kejadian ini ba'dama unzila al-hijab, setelah diturunkannya ayat hijab. Maka perang apa yang dimaksudkan? Perang yang dimaksudkan dalam hal ini adalah ghuswatu Banil Mustaliq. Ini peperangan dalam rangka memerangi Bani Mustaliq. Nah, kapankah itu terjadi? Maka ulama berselisih pendapat tentang kapankah kejadian perang Bani Mustaliq. Kesimpulannya, bahasanya pendapat yang benar, perang Bani Mustaliq terjadi pada tahun 5 Hijriah. Sehingga hadisul ifki, tersebarnya berita bohong itu adalah kejadian tahun 5 Hijriah. Karena di hadis ditegaskan bahasanya kisah ini terjadi setelah turunnya ayat hijab. Dan ayat hijab kana fi dzil qa'dah sanata arba'in inda jamaah. Dan ayat jilbab atau ayat hijab itu turun menurut sejumlah ulama di bulan dzil qa'dah tahun 4 Hijriah. Ya, meskipun ini sebenarnya juga diperselisihkan ya, tentang kapankah turun ayat hijab. Ada salah satu akwal, ada tiga pendapat. Ada yang mengatakan tahun 4, ada yang mengatakan tahun 5, Al-Waqidi mengatakan tahun 5, ada yang mengatakan tahun ketiga Hijriah. Ya, ayat jilbab dan hijab, ini ada tiga pendapat, ada 3, 4 atau 5. Dan yang paling populer ayat hijab itu turun pada tahun ke-4 Hijriah. Fa kharaja fiha, maka yang keluar dalam peperangan tersebut adalah sahmi, namaku. Maka kata-kata ini menunjukkan bahasanya yang berangkat bersama Nabi ketika itu hanya Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Ada versi yang lain yang mengatakan di samping Ibunda Aisyah ketika itu terdapat juga yang ikut berangkat adalah Ummu Salamah. Namun hadis yang menunjukkan bahasanya Ummu Salamah ikut berangkat ketika itu hadis yang dhaif. Fa kharajtu, maka aku berangkat bersama Rasulullah dan itu setelah diturunkannya ayat hijab. Itu setelah diturunkannya perintah untuk berhijab, yaitu berhijabnya perempuan dari pandangan laki-laki. Yang dulu hal itu tidak dilarang. Nah, kenapa Ibunda Aisyah mengucapkan kalimat ini? Ini sebagai pengantar untuk supaya orang itu faham kenapa nanti beliau bercerita bahasanya Ibunda Aisyah menutupi diri di dalam tanduk. Sehingga nanti berujung pada kemudian tanduk diangkat, ternyata Ibunda Aisyah belum ada di dalamnya. Karena orang-orang menyangka Ibunda Aisyah sudah ada di dalamnya. Fakuntu uhmalu, kembali ke uhmalu fi haudaji, maka aku kemudian dibawa di dalam haudaj. Ya, aku dibawa di bawah tadi semacam tanduk. Haudaj satu macam tanduk yang dibuatan oleh orang Arab, disiapkan untuk perempuan. Yang kemudian diletakkan di atas punggung unta. Wa unzila fihi, dan aku kemudian aku diletakkan, diposisikan padanya. Fasirna, maka kami mengadakan perjalanan hatta idza faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ghazwati tilka. Maka kami sirna berjalan sampai ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah selesai dari peperangannya itu. Waqafala, dan Rasul kembali pulang. Danauna minal Madinah. Kami sudah dekat dari kota Madinah, qafilin, dalam rangka pulang. Qafala artinya raja'a, ya pulang. Danauna minal Madinah qafilin, ay raja'in. Maka maksudnya kisah Ibunda Aisyah ini terjadi saat posisinya mereka pulang dari peperangan. Bahkan itu sudah di dekat kota Madinah. Adana maknanya a'lama. Maka pada satu malam lailatan adana Nabi mengumumkan birahil untuk berangkat. Untuk berangkat melanjutkan perjalanan. Fakumtu, maka aku berdiri. Hina adhanu birahil, ketika mereka mengumumkan mau melanjutkan perjalanan. Maka aku berdiri meninggalkan posisiku. Famasyaitu, maka aku berjalan. Hatta jawastu al-jaysha. Sehingga aku menjauh dari rombongan tentara. Jadi ketika sudah diumumkan untuk melanjutkan perjalanan, maka Ibunda Aisyah berdiri, kemudian dalam rangka bersiap-siap untuk melakukan perjalanan, maka beliau memerlukan menyelesaikan keperluannya terlebih dahulu, buang hajat atau yang lain. Maka beliau menjauh dari rombongan tentara. Falamma qadaitu, maka setelah aku menyelesaikan sya'ni urusanku, aqbaltu, aku kembali ila rahli, ke untaku. Ya, maka yang dimaksud urusanku artinya buang hajat. Maka setelah selesai, aqbaltu ila rahli, aku kembali ke rahal. Mana asal rahal? Al-manzil wal-maskan, tempat tinggalku. Itu kembali ke posisiku semula. Falamastu, maka aku sentuh, yaitu dengan tanganku, ku sentuh dadaku. Fa'idha, ternyata tiba-tiba iqadi kalungku. Yaitu kalung yang ada di leher untuk berhias. Yeah. Min jas'in, yang kalung tersebut terbuat dari jas'in. Jas'in itu maknanya khurazun ma'rufun fis sawadihi bayadun, ya, satu manik-manik yang telah dikenal. Min jis'i dhufari. Dhufar mabni ala al-kasr. Mad dhufar bi fathi dha wal kasra wa ya mabniyatun ala al-kasri. Dia mabni. Wahia Qaryatun fil Yaman. Nama satu kampung di Yaman. Maka ternyata kalung tersebut inqata'a, terputus. Yaitu lepas dari leherku tanpa aku sadari. Faraja'tu, maka aku kembali ke tempat buang hajatku dan aku mencari iqdi kalungku. Fahabasani ay mana'ani ibtigha'uhu, maka aku tertahan, enggak kembali-kembali ke rombongan ibtigha'uhu karena mencari kalung. Qalat, kata Ibunda Aisyah, wa aqbala, dan datanglah arahtu rombongan. Alladzi kanu yurahhiluni, yang mereka ini ya, tugasnya adalah ya, yurahhiluni, memasang rahal, pelana di atas unta. Yurahiluni, tarhil, memasang rahal, terpelana di atas unta. Arahtu itu maknanya adalah rombongan laki-laki kurang dari 10. Tanpa ada di dalamnya satupun perempuan. Fahamalu haudaji, dan mereka ini yang bertugas untuk memikul haudaji, tanduku. Dipikul untuk diletakkan di atas unta. Farohaluhu, lantas mereka akan memasang tandu tadi ala ba'ir di atas untaku. Alladzi kuntu arkabu alaihi, yang aku naiki. Maka farahulu ala ba'ir, ini penjelasan tentang apa yang dimaksud mereka memikul tanduku. Yang mereka, maksudnya mereka memikul tanduku bukan berarti Nabi Ibunda Aisyah cuma dipikul oleh orang di dalam tandu dan tandunya dipikul oleh orang, namun maksudnya adalah farahaluhu ala ba'iri, mereka akan pasang tandu tadi di atas untaku. Dan ba'ir itu adalah unta baik laki-laki, baik betina ataupun jantan. Lain halnya dengan jamal. Kalau jamal itu unta jantan. Lain halnya dengan naqah, kalau dia unta betina. Jadi, kalau yang fleksibel bisa jantan, bisa betina, nah itu ba'ir. Kalau jamal cuma unta jantan saja. Kalau betina tidak boleh disebut jamal. Ya, kalau di Fathul Bari Ibnu Hajar menjelaskan farahaluhu, di sini ada majas karena realitanya adalah rahal atau pelana unta itu yang pertama kali diletakkan di atas punggung unta. Setelah itu barulah diletakkan tandu di atasnya. Jadi prosesnya rahal dulu dipasang, baru setelah itu tandu. Ini kemudian wahum yahsabuna anni fihi. Wahum dan mereka menyangka ayat yadhununa anni fihi, bahasanya aku sudah ada di dalam tandu. Qalat, kata Ibunda Aisyah, wa kana an-nisa'u, dan adalah perempuan idzaka, di waktu itu. Di waktu terjadinya peristiwa ini. Khifafan, mereka langsing-langsing. Lam yuhabbalna. Yuhabbalna di sini ada beberapa cara baca. Salah satunya tadi yuhabbalna. Atau kalau dicetakan itu bukan ya. Maka ada, kalau ada yang membacanya yuhabbalna, cara baca yang kedua yahbalna. Oh, tidak sesuai juga dengan cetakan di sifatul mar'ah. Maka ada tiga cara baca. Yang pertama yuhabbalna atau yahbalna, kemudian yang ketiga bi fathil ba wa dhammil ba muwahadah. Ya, ba-nya di fathah, bi fathil ya, ya-nya di fathah. Kemudian ba-nya di dhamma. wa iskanil ha, kemudian ya-nya di fathah, kemudian ba-nya di dhamma. Ya, yahbulna. Ba-nya di dhamma, yahbulna. Oh, itu mungkin yang dimaksudkan di cetakan sini. Ada dhammahnya, yahbulna. Ya, semuanya artinya adalah berat karena daging dan lemak. Ya, artinya gemuk. Ya, orang gemuk ya berat karena daging dan lemak. Maka perempuan-perempuan ketika itu langsing-langsing, ya, belum ada yang gemuk karena daging dan lemak. Ini jadikan dalil oleh sebagian orang. Kalau Ibunda Aisyah itu ya, beratnya 55 kilo ini katanya. Ya, dan tentu orang Arab itu tinggi-tinggi. Ya, 55 kilo ya itu kurus itu. Ya. Bukan langsing namun kurus. Ya. Ya, padahal dan itu tentu satu hal yang mengada-ada karena dalam budaya orang Arab wanita itu cantik kalau gemuk. Wanita itu cantik kalau gemuk. Langsing enggak cantik. Dan katanya itu sampai sekarang masih jadi budaya orang Arab terutama yang tidak tersentuh dengan pengaruh Barat. Mereka memandang ya cantik itu manakala gemuk. Walam yaghsyahunna al-lahmu. Kenapa masih langsing-langsing? Karena lam yaghsya. Lam yaghsyahun allahmu karena belum ditutupi oleh daging. Ini belum tertutup daging. Ini kenapa belum gemuk-gemuk? Kemudian dijelaskan lebih lanjut. Innama yakulna ulqata minat ta'am. Karena para wanita termasuk di dalamnya Ibunda Aisyah. Itu makan al-ulqah minat ta'am. Al-ulqah artinya al-qalil. Kata Qurtubi seakan-akan maksudnya, maka yang dimakan sesuatu yang sedikit yang cuma bisa untuk mempertahankan hidup. Perlu diketahui al-ulqah makna asalnya, ya, makna asli dari al-ulqah itu adalah syajarun yabqa fi syata. Adalah sejumlah pohon yang dibiarkan di musim dingin. Tabtali'u, tabtali'u bihi al-ibilu. Hatta yadkhula zaman rabi'. Dibiarkan untuk dikonsumsi unta-unta. Ini ada ketika musim dingin, ada sejumlah pohon yang dibiarkan tidak diganggu, tidak dipotong. Untuk dimakan unta-unta sampai tibanya musim semi. Ya, maka makanan yang ada ketika itu terbatas. Karena ini tahun berapa? Ini tahun berapa tadi? Tahun 5 Hijriah. Tahun 5 Hijriah kondisi kaum muslimin itu kondisi ekonominya masih sangat pas-pasan. Terjadi perubahan ekonomi untuk kaum muslimin secara umum dan keluarga Nabi secara khusus itu setelah penaklukan Khaybar tahun 7. Ya, itu baru dalam tanda kutip agak makmur. Ya, maka Ibnu Aisyah mengatakan, ramping-ramping ketika itu wanita, bahkan bukan hanya beliau, secara umum ramping-ramping karena makanan yang ada sedikit, sehingga mereka cuma makan sedikit makanan. Karena ramping, maka falam yastangkir al-qaumu. Yastangkir artinya merasa aneh. Maka orang-orang yang ngangkat tandu beliau untuk ditaruh di unta itu tidak merasa aneh. Tidak merasa aneh. Karena selisihnya tidak banyak antara ada isinya dengan tidak ada isinya. Tidak merasa aneh, thiqalal haudat, beratnya tandu. Maksudnya ringannya tandu. Yang dimaksud beratnya tandu, berat yang tandu yang cuma ringan. Ini beratnya tandu yang kok terasa kok cuma ringan. Maka maksud dari Bunda Aisyah adalah memaklumi kenapa beliau tertinggal. Artinya beliau tidak menyalahkan orang-orang yang bertugas. Dan beliau memberikan pemakluman. Ya, maklum mereka tidak tahu kalau saya belum ada di dalam tandu. Dalam keadaan maka seakan-akan beliau mengatakan bahasanya dikarenakan langsingnya rampingnya badan beliau, maka orang-orang yang memikul tandu tidak bisa membedakan antara Ibunda Aisyah ada di dalam ataukah tidak ada. Falam yastangkir al-qawmu, maka orang-orang tidak menganggap aneh khifat al-haudat, ringannya tandu, hina rafa'uhu, ketika mereka angkat, wahamuluhu, dan mereka pikul untuk diletakkan di unta. Wakuntu jariatan, dan aku adalah gadis belia, hadis atasini yang masih belia umurnya. Ya, maka beliau mengatakan wa kuntu jariyatan, hadis atas sini. Artinya Ibunda Aisyah mengatakan di samping beliau kurus, beliau juga adalah anak kecil atau yang usianya tergolong belia. Nah, ketika dia adalah masih jariyah, fadzalika ablaghu fi khifatiha. Maka ini menunjukkan semakin lengkap entengnya Ibunda Aisyah. Karena masih gadis kecil, ditambah ini tubuhnya ramping alias kurus. Sehingga beratnya tandu itu ya karena asalnya karena tandu itu sendiri. Adapun Ibunda Aisyah karena sangat kurusnya, karena layadhar biwujudiha fihi, maka tidak kelihatan keberadaan Ibunda Aisyah dalam tandu, tidaklah kemudian menambah beratnya tandu. Dan di antara faedah kalimat ini, kalimat ini menunjukkan bahasanya para lelaki yang memikul tandu kemudian meletakkannya di atas unta, kanu fi ghayatil adab ma'aha, sangat sopan dengan Ibunda Aisyah. Laki-laki yang bertugas itu sangat sopan dengan Ibunda Aisyah, itu pelajarannya. Sehingga mereka tidak kemudian ngintip-ngintip. Oh. Sama sekali enggak berani. Kan boleh jadi ngintip pojok cuma dari belakang sehingga kan bisa saja diintip di bagian tertentu untuk lihat dari belakang. Biasanya dia ngadap ke arah depan, dari belakang kan bisa diintip. Terlihat ada punggungnya misalnya. Kan bisa. bisa saja dilakukan. Namun ini sama sekali tidak mereka lakukan. Dan itu karena penghormatan dan adab terhadap istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai sahabat demikian beradabnya dengan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak berani ngintip untuk sekedar memastikan, padahal ini niatnya baik. Niatnya baik memastikan supaya tidak ketinggalan. Maka demikian adab para sahabat kepada istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ka'annahum jawazu annaha na'imah. Seakan-akan para petugas yang mengangkat tanduk ini mereka punya anggapan barangkali boleh jadi Ibunda Aisyah dalam posisi tidur. Nah, kemudian faba'athu al-jamala fasaru. Setelah tandu ditaruh di atas unta, maka mereka menyuruh al-jamala unta tersebut untuk bangkit dari posisi duduknya. Karena ketika tandu itu ditaruh di atas unta, maka posisi unta duduk atau menderum. Setelah tandu ditaruh di atasnya, nah baru untanya disuruh berdiri. Fasaru lantas mereka melanjutkan perjalanan. Dan aku menemukan kalungku ba'da mastamara al-jaisu. Setelah tentara itu melanjutkan perjalanan. Fajitu manazilahum. Maka aku kemudian setelah ketemu aku kembali. Maka aku datangi posisi mereka dan tidak ada di situ satu pun orang. Walaisa biha minhum da'in wala mujibun. Tidak ada yang memanggil, tidak pula ada yang merespon. Fatayamamtu, maka aku bersengaja ke posisiku yang aku dulu di situ. Wadunantu, dan aku mengira bahasanya mereka akan kehilangan aku sehingga mereka akan kembali ke tempatku. Fabaina ana jalisatun, maka ketika aku duduk di posisiku, ghalabatni aini, aku dikalahkan oleh kantukku, fanimtu, sehingga aku tidur. Wa kana Sufyan bin Mu'attil atau Mu'attal di sini. Coba kita lihat nanti cara baca yang benar. Ba'da mastamarat al-jaisu, istamara maknanya dhahaba madiyan, yaitu lanjut, pergi, melanjutkan perjalanan. Fajitu manazilahum, maka aku mendatangi tempat singgahnya para tentara tadi. Dan tidak ada di tempat itu da'in. Da'i di sini maknanya talibun yalubud da'i. Petugas yang bertugas untuk mencari barang-barang yang tertinggal. Pada saat aku sampai di situ, tidak ada petugas terakhir yang bertugas untuk mencari-cari barang yang hilang. Da'in yatlubu, bukan barang, orang maksudnya. Da'in ay talibun yalubud da'i. Seorang pencari yang bertugas mencari orang yang hilang. Wa yunadi, dan bertugas untuk berteriak, ya fulan aina anta. Wahai fulan, kamu ada di mana? Wala mujibun, dan tidak pula ada mujib, orang yang menjawab panggilan si pemanggil tadi. Ya, maksudnya tidak ada di tempat itu orang yang mencari, tidak pula yang dicari. Karena semua yang ada di situ telah pergi. Sehingga bahasa lainnya, walisa fiha ahadun, tidak ada siapa-siapa di tempat itu. Jika ada yang bertanya, kenapa ketika Aisyah itu cari kalung, kenapa dia tidak minta ditemani oleh seseorang? Ya, kenapa ketika Aisyah itu cari kalung, setelah buang hajat, balik, ternyata kalungnya hilang, kemudian balik lagi ke tempat buang hajat, atau sekitaran tempat buang hajat untuk cari kalung. Kenapa tidak ngajak orang? Ya, yang orang ini nanti bisa sehingga ad'a li amniha, sehingga bisa posisi amannya itu bisa lebih sempurna. Karena nanti akan ada yang ngomong kan, ini Aisyah sedang cari kalung gitu kan. Boleh jadi dari saudaranya ya, yang ikut dalam tentara pasukan ketika itu. Sehingga itu lebih kemudian lebih mengamankan beliau dibandingkan kalau pergi sendirian. Maka jawabannya, kenapa demikian? Kenapa beliau pergi sendirian untuk cari kalung tanpa ngajak teman? Maka jawabannya, nah inilah yang bisa kita simpulkan dari perkataan beliau sendiri. Bahasanya beliau hadithatu sinni, masih belia. Karena masih dalam tanda kutip tergolong anak kecil, di analam yaqa'la hatta jirbatu mitul dhalik. Belum punya pengalaman semacam itu. Kalau rombongan, ya yang lebih aman, kalau mau menyendiri, itu ngajak teman. Nah, tidak punya pengalaman, dan itu maklum, kenapa? Hadis satu sini, masih belia. Dan umumnya orang yang belia, baik laki-laki ataupun perempuan, kurang banyak pengalaman, kurang banyak, kurang mikir ini harusnya gimana-gimana. Dan ini jadi pelajaran berharga bagi Ibunda Aisyah, sehingga waqad sarat ba'da dalika idza khajat li hajatiha tastashibu. Oleh karena itu, maka Ibunda Aisyah jika pergi untuk satu hajat, maka beliau akan cari kawan. Sejak peristiwa ini, sebagaimana nanti akan kita baca. Tayamam itu artinya qasadtu. Aku bermaksud ke tempatku semula. Wa dhanantu, dhan di sini artinya yakin. Dan saya yakin bahasanya orang-orang akan kehilangan diriku. Sehingga mereka akan kembali mencariku. Dan yang beliau maksudkan dengan orang mereka akan kehilangan diriku ini adalah orang-orang yang punya hubungan dengan beliau, boleh jadi suaminya atau ayahnya. Dan kemungkinan yang paling mendekati adalah suaminya, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena menjadi kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika safar dengan istrinya, maka Nabi akan membarengkan untanya dengan unta istrinya, jejeri. Ya, ini ada istrinya, itu kebiasaan Nabi kalau safar bersama istrinya. Maka istrinya di satu unta di atas tandu. Maka Nabi akan jejeri unta istrinya dengan unta, dan Nabi, unta Nabi akan Nabi buat jejer sehingga nanti jalan beriringan. Ini untanya Nabi, sampingnya unta istrinya. Itu kebiasaan Nabi. Nah, pada saat itu ya, pada dan seringnya kemudian ya tahaddatsu ma'aha. Ini kebiasaan Nabi, kemudian ngobrol dengan istrinya. Di untanya Nabi, Nabi jejerkan dengan unta istrinya, kemudian ngobrol. Maka kemungkinan besar, maka harusnya Nabi akan kehilangan istrinya. Kalau melihat kebiasaan Nabi seperti itu. Dipanggil-panggil kok tidak ada orangnya. Kan? Kok tidak ada respon. Faka'anna dhalika amlam yatafik fitil kalayla. Nampaknya kebiasaan Nabi itu tidak Nabi lakukan di malam itu. Kebiasaan Nabi yang kemudian membarengi unta istrinya dan ngobrol itu tidak Nabi lakukan malam itu. Ya, sehingga ya prediksi Ibunda Aisyah bahasanya mereka akan kembali mencarinya itu tidak terjadi. Lantas Allah Subhanahu wa taala datangkan orang yang nanti akan membawa beliau, yaitu Sofwan tadi. Fabaina, maka pada saat saya duduk di tempatku, ghalabatni aini. Aku kalah dengan kantukku, fanimtu, sehingga aku tidur. Ya, maka di antara kemudian penjelasan tentang tidurnya beliau ketika itu, ada ulama yang menjelaskan bahasanya Allah Subhanahu wa taala, ini bentuk sayangnya Allah Subhanahu wa taala pada Ibunda Aisyah. Allah datangkan kantuk pada Ibunda Aisyah litastariha min wahsyatil infirat, supaya beliau bisa beristirahat dan tidak selalu dirundung kesendirian. Rasa takut karena sendirian fil bariyah di tengah-tengah padang pasir bil lail di waktu malam. Karena ini terjadi di akhir malam, di waktu sahur. Bayangkan gelap, tengah padang pasir sendirian, perempuan. Ini bukan karena beliau traveler, menikmati perjalanan sampai bisa tidur, bukan? Ya. Maka ini adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada Ibunda Aisyah. Ya. Supaya kalau beliau enggak bisa tidur, tentu yang terasa adalah ketakutan. Ya, sunyi, sepi, gelap. Enggak ada siapa-siapa. Maka ini bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada Ibunda Aisyah. Di tengah dalam tanda kutip ketakutan, kesendirian yang harusnya orang itu boleh jadi tidak bisa ngantuk, malah ngantuk. Wa kana Sufyan ibn Mu'attal bi fathit ta al-muhmalah al-musyaddadah. Maka yang bacanya Mu'attal. Sufwan al-Mu'attal. Taknya di fathah. Taknya tanpa titik dan bertasdid. Mu'attal. As-Sulami bidhammidhal. Thumma Dzaqwani. Wakana sahabian fadilan, Sufwan ini adalah salah satu sahabat. Peperangan yang pertama kali dia ikuti, menurut Al-Waqidi adalah perang Khandaq. Namun, dan beliau ini nanti gugur sebagai syahid di peperangan Armenia di masa khilafah Umar bin Khattab tahun 19 Hijriah. Dan ada yang mengatakan beliau hidup sampai tahun 54 Hijriah dan mati syahid di negeri Romawi di masa khilafah Muawiyah. Ada sejumlah pendapat tentang beliau. Ya, kemudian fa'asbaha ingda manzili, maka tibalah Sofwan ini di waktu pagi ingda manzili di posisiku. Faro'a sawada insanin na'imin, maka dia melihat hitam-hitam seorang yang tidur. Fa'arofani, dia mengenaliku hina ro'ani, ketika melihat aku. Wa kana ro'ani qoblal hijabi, dan dia telah pernah melihatku sebelum turunnya ayat hijab. Dan aku bangun karena beliau mengucapkan istirja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika arofani dia mengetahuiku, fa khammartu wajhi bijilbabi, maka aku kemudian menutupi wajahku dengan jilbabku. Maka hadis ini dalil bahasanya khomaro, makna asalnya menutupi. Sehingga khomron itu artinya menutupi. Khomar disebut khomar karena menutupi akal. Dan hadis ini jadikan dalil oleh Sa'al Al-Albani rahimallahu ta'ala untuk menunjukkan tidak wajibnya menutupi wajah. Ya, karena khamartu wajhi bi jilbabi itu menunjukkan berarti pada asalnya jilbab itu tidak menutupi wajah. Ya, berarti pada asalnya jilbab itu tidak menutupi wajah, sehingga perlu ada proses takhmir, usaha untuk menutupi wajah dengan jilbab. Wa wallahi, demi Allah, mata kalam nabi kalimatin, tidaklah kami berkata-kata dengan satu pun kata-kata. Dan aku tidak mendengar dari Sofwan satu pun kata selain istirja, ucapan innalillah. Ya, maka faro'ani sawada insanin na'imin, dan kata-kata sawad itu digunakan untuk sosok. Maka seakan-akan Ibunda Aisyah mengatakan dia melihat sosok manusia yang tidak diketahui apakah itu laki-laki ataukah perempuan. Fa'atani, lalu dia mendatangiku dan mengenaliku ketika melihatku. Kata-kata hina ro'ani, melihatku, ini menunjukkan bahasanya wajahnya Ibunda Aisyah itu tersingkap tatkala tidur. Maka tatkala beliau bangun gara-gara istirja'nya Sofwan, dan beliau bersegera menutupi wajahnya. Maka nayarani, dan dia melihatku sebelum turunnya ayat hijab. Dan tadi tentang kapan katurnya ayat hijab, ada tiga pendapat ulama, tahun 3, tahun 4, atau tahun 5, dan pendapat yang dianggap kuat tahun 4. Maka aku bangun karena istirja, ucapan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ketika beliau mengenaliku. Seakan-akan berat atas Sofwan apa yang terjadi pada Ibunda Aisyah, atau beliau khawatir terjadi apa yang terjadi. Ini. Atau kemudian beliau mencukupkan diri dengan istirja dengan suara yang keras dalam rangka untuk sianatan laha. Menjaga diri dari Ibunda Aisyah, melindungi Ibunda Aisyah sehingga tidak berbicara apapun dengan Ibunda Aisyah. Ya, maka dia untuk membangunkan orang, maka Safwan menggunakan cara ucapan istirja. Ya, untuk membangunkan Ibunda Aisyah ketika itu. Karena beliau khawatir terjadi sesuatu pada Ibunda Aisyah. Lain hanya dengan Umar. Umar biasa menggunakan takbir ketika mau membangunkan orang lain. Maka di sini kita jumpai dalalah, di sini dalil kecerdasan Safwan. Kecerdasan Safwan dan bagusnya adab-adabnya. Jadi dia membangunkan dengan suara, tidak dengan nyentuh misalnya. Maka ini menunjukkan beliau cerdas dan seorang yang sangat beradab kepada istri Nabi. Ya, fakhamartu, maka aku tutupi wajahku bijilbabi, dengan jilbabku. Nah, demikian yang kita bisa baca sempatan pagi hari ini. Masih panjang sekali. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Taqdana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.